dari IGM Arif Setio Budiaji. Ustaz mau tanya, apakah kalau kita donor darah di PMI saat bulan puasa dapat membatalkan puasa? Donor darah di bulan puasa, darahnya diambil, dikeluarkan, atau memasukkan darah, maka tidak membatalkan puasa. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah. Saya sudah kumpulkan 3 fatwa ulama, fatwa Syekh Yusuf Qardawi, fatwa Syekh Ali Jum'ah, fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Bunga Rampai, 30 fatwa seputar Ramadan. Ada di internet. Wallahu a'lam.